masih semangat. Oke. Lagu yang selanjutnya bersama dengan Monata. Kalau tadi sama Mas Paijo, kali ini saya featuring Mas Tony Monata. Monata mania tetap dalam jiwa saya. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sia. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus.